pada umumnya jauh dari ilmu agama, sehingga dia mengikuti ulama yang dia ketahui di atas sunnah, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mereka berilmu, mereka benar-benar mengetahui ilmu agama. Bagaimana kami menyikapi seorang yang menolak dalil yang jelas lalu mengikuti pendapat yang salah? Ya, kita berikan kepadanya nasihat. Kalau dia tetap tidak menerima nasihat, ya kita menjauhinya, dalam arti yakni jangan sampai kita menjadikannya teman dekat, ya, sehingga mungkin kita terpengaruh oleh sikap-sikapnya yang salah. Dahulu Abdullah bin Umar sempat marah, dan marah yang yakni sangat keras terhadap putra beliau sendiri, ya. Ketika beliau Abdullah bin Umar mengatakan dan menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian menghalangi hamba-hamba Allah, yang perempuan, ya, yakni para istri atau anak-anak perempuan. Masajid Allah, jangan kalian halangi ketika mereka nak pergi ke masjid. Ternyata siapa? Bilal, putra beliau, mengatakan, wallahi lanamna'ahunna. Demi Allah, kami akan menghalanginya. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, aqulu qala Rasulullah SAW wa taqul wallahi lanamna'ahunna. Saya mengatakan Rasulullah bersabda demikian, tapi engkau justru mengatakan kami akan menghalanginya. Rawi mengatakan, saya tidak pernah melihat Abdullah bin Umar marah dengan kemarahan yang sangat keras kecuali saat itu, ya, kepada anaknya sendiri. Baik, ala kulli hal, kita berusaha menasihati dengan baik. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau tidak, kita jaga jarak, ya, dengannya, tidak menjadikannya sebagai teman dekat. Ada sebagian manusia tidak mau berzikir dengan la ilaha illallah karena khawatir nyawanya tercabut ketika dia sedang mengatakan la ilaha. Bagaimana mengatasi kekhawatiran itu? Allah Maha tahu, ya. Apa maksudnya, apa tujuannya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah? Apakah dia bertujuan dan bermaksud atau berniat mengatakan la ilaha? Kalau dia mengatakan la ilaha, ini anti Tuhan, ya, ateis, komunis. Taib. Seorang muslim tidak ada niatan semacam itu. Semua muslim ketika mengucapkan la ilaha illallah, dia berniat tauhid, ya, mengingkari segala sesembahan yang diibadahi selain Allah Azza wa Jal, dan menetapkan bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah. Semua berniat begitu seorang muslim. Dan Allah Maha tahu. Maka ketika seorang muslim mengucapkan la ilaha lalu mati, Allah tidak akan menghukumnya sebagai seorang ateis atau seorang komunis atau anti Tuhan. Tidak. Allah Maha tahu. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'mal binniyat. Amalan itu dengan niatnya. Dulu ada seorang yang berniat taubat, ya, dan antum tahu bagaimana kisahnya. Seorang yang membunuh 100 jiwa, ya. Dia pun pergi ke suatu tempat berniat apa? Taubat. Berniat untuk taubat, meninggalkan masyarakatnya yang rusak, ya. Pergi ke tempat yang di sana terdapat orang-orang yang soleh. Di tengah perjalanan dia pun wafat. malaikat pun berselisih. Sebagian malaikat menganggap ini dia belum betul-betul bertaubat, dia baru berusaha untuk ke arah itu. Yang lain mengatakan apa? Ini sudah berniat taubat dan seterusnya. Allah pun kemudian menurunkan malaikat untuk menghukumi antara mereka dan mengukur mana jarak yang terdekat. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan atau memerintahkan bumi agar mendekat, yaitu arah ke tempat yang dimana di sana ada orang-orang yang soleh. Maka dia pun tercatat sebagai orang yang telah bertaubat dan beramal soleh, sehingga diterima oleh Allah Azza wa Jalla taubatnya. Padahal terjadi hal seperti itu, perselisihan di antara malaikat. Ya, tapi Allah Maha tahu, dia berniat baik. Maka begitu pula hal yang lain. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah sebelum selesai, ternyata dia telah wafat. Maka Allah Azza wa Jal ya, tidak akan menjadikannya suatu hal yang sia-sia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu, dan Allah akan memberikan pahala sesuai dengan niatnya. Maka dari itu ketika mentalqin seperti yang kita sebutkan, jangan hanya menuntunnya untuk mengucapkan lafaz Allah, lafzul jalalah, Allah, Allah, Allah, tidak. Tapi menuntunnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jangan khawatir baru la ilaha sudah mati. Tak perlu khawatir itu ya. Ya. Baik. Bila waktu maghrib habis, ketika masuk waktu isya. Bila waktu maghrib habis, ketika masuk waktu isya ataupun siang lagi. Apa maksudnya ini? Taib. Waktu maghrib akan habis. Ya. Tadi kita sebutkan ketika warna merah di langit ya, hilang. Jadi di sebagian waktu, tidak selalu ya, tidak selalu. Terkadang ketika mendung ya warna merah itu tak terlihat, tapi ketika tak ada mendung cuaca cerah biasa akan terlihat warna kemerahan di langit ya. Asy-syafaqul ahmar ya, dalam bahasa Arab disebut asy-syafaqul ahmar. Warna kemerahan di langit itu akan hilang. Nah, saat hilang itulah waktu maghrib habis dan berikutnya masuk waktu isya. Ya. Kemudian ini apa ini? Ketika masuk waktu isya atau siang lagi. Apa maksudnya? Adapun waktu isya, Allah alam ini mungkin maksudnya, kalau kita bicara waktu isya, waktu isya dengan habisnya waktu maghrib dan waktu isya berakhir di tengah malam, ya. Waktu isya berakhir di tengah malam, yaitu nisful lail. Waktu isya ila nisful lail. Dalam hadis waktu isya sampai pertengahan malam. Ya, bagaimana kita menghitungnya? Ya, kita lihat maghrib pukul berapa? Anggap maghrib pukul 6. Ya, 6 masuk waktu maghrib. Subuh ya misalnya juga pukul 6. Ya, dari pukul 6 sampai 6 berikutnya 12 ya. Kita bagi 2. Itulah pertengahan malam. Baik, itu akhir waktu isya. Bukan akhir waktu isya adalah masuknya waktu fajar, subuh. Bukan. Itu adalah waktu isya, yakni sampai fajar itu waktu isya bagi disebut waktu daruri. Para ulama menyebutnya waktu ad-daruri. Yakni semacam orang yang haid ya, haid, wanita yang haid, kemudian

di belakang saf kedua, walaupun pada saf tersebut masih punya ruang kosong karena saf kedua didirikan antara dua tiang. Mohon bimbingannya. Terdapat dalam hadis Nabi SAW larangan sholat di antara saf-saf. Karena Rasulullah SAW yanha anis salati baina as-sawari. Rasulullah SAW melarang sholat antara saf, antara tiang-tiang. Anas radhiyallahu anhu mengatakan kunna nutradu anha tarda. Kami dulu dilarang atau diusir bahkan dari tempat itu dengan kuat, ya, benar-benar dilarang untuk sholat di antara tiang-tiang. Maka kita berusaha untuk tidak sholat di antara tiang-tiang. Nah, pada pertanyaan atau soalan yang disebutkan, ketika dia mungkin membuat saf di belakang tiang tersebut, mungkin ada bersamanya yang lain, ya, dua orang, tiga orang, maka dia mulai sholat di saf di belakang tiang tersebut, tidak melakukan sholat di antara tiang-tiang itu. Wallahu'alam. Namun ketika dia sendirian di saf tersebut, nah ini wallahu'alam apa yang, apakah dia boleh sholat bersama saf yang ada sementara saf itu di antara tiang-tiang. Wallahu'alam, ini perlu kita pelajari kembali, ya, karena seorang yang sholat sendirian di belakang saf pun juga dilarang, ya, kalau dia sendirian di belakang saf itu pun dilarang sebagaimana disebutkan dalam hadis. Nah, sehingga seperti yang tadi saya sebutkan, wallahu alam, apabila di sana ada teman yang lain, ada jamaah yang lain, dua orang misalnya, bisa membuat saf baru, maka dia sholat dengan saf yang di belakang tiang itu. Wallahu alam. Apakah boleh makan makanan yang diberi keluarga mayit semasa menggali kubur, atau bila diberi uang bolehkah menerimanya? Ya, ya. Nah, terkait dengan pemberian uang, ya, kalau dia sebagai penggali kubur, dalam arti memang dia bekerja untuk itu, boleh saja. Ya, boleh saja dia bekerja sebagai penggali kubur, ya. Nah, kalau dia hanya berniat membantu, dia ikhlas lillahi ta'ala, maka berusaha untuk menolaknya, ya. Tapi kalau tetap diberi, dia menerima pun boleh, ya. Karena wallahualam dalam hal ini tidak ada larangan, dan ini kembali kepada niat awal, yaitu keikhlasannya. Wallahualam. Adapun makanan, sama juga insyaallah, namun diutamakan ya tidak makan di area kuburan itu, ya, lebih bagus. Nah, wallah, anda pun makan di situ, apakah ada larangan, saya pun belum mengetahuinya. Tapi, nah, insyaallah kalau bab menerima makanannya, wallahu alam, sebatas yang saya tahu tidak ada larangan. Boleh saja dia menerimanya. Setangi apa setangi? Panggian. Oh, ini bab mengkafani nanti, ya. Saat mengkafani, insyaallah nanti bab mengkafani. Ini belum kita pelajari bab mengkafani. Ya. Berapa lapis kain kafan? Allah.